nek wani sing munggah. Apa ta wedi ambek gandaruwo iki? Untuk para artis topnya jadul bermenata, ayo kita ke depan semuanya ya, sambil memberikan satu kehormatan kepada tuan rumah dan sanak familinya. Ada Irma Bermatasari, ada Rata Antika, Lilin Herlina, Citra Marcelina, Anjar Agustin, Luciana Safara. Thank you. Dan sanak family-nya adalah Bimbang dari Bang Aji yang telah dibawain oleh